Semuanya pastilah segera berlalu. Jangan menambah pedih dengan khayalan-khayalanmu, karena semua itu hanya akan menambah derita. Percaya dan yakinlah bahwa esok mentari pasti bersinar lagi. Mama.